بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bermajlis dalam majlis ini. Naam, seperti biasa insyaallah taala kita akan membaca Naam Syarh Buluhul Maram, yakni Fathul Jalal wal Ikram, Syarh Buluhul Maram, tepatnya yakni pada Kitabul Jami'. Naam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ghibah. Demikian pula telah mengambil beberapa fawaid hadal hadis, beberapa faedah dari hadis ini. Masih pada hadis ini insyaallah kita akan membacakan faidah-faidah berikutnya dari hadis ini. Naam. Qala rahimahullah, wa min fawaidil hadis, di antara faidah-faidah hadis ini, jawazu ghibatil kafir liqaulihi dzikruka akhaka, bolehnya menghibahi orang kafir, bolehnya menghibahi orang kafir, karena perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka, yakni kamu sebut saudaramu, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, yakni kamu menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci. Sebagaimana telah kita dapatkan penjelasannya dalam pertemuan sebelumnya yang dimaksudkan akhaka, saudaramu, itu maksudnya apa? Saudara seiman, orang Islam, ya. Dzikruka akhaka, akhaka di sini maksudnya orang Islam. Sehingga bisa diambil faedah, kata beliau rahimahullah, jawazu ghibatil kafir, bolehnya menghibahi orang kafir. Naam. Lakinnana idza qulna bihadza sara mu'aridan lima qararnahu fil haditsil awwal. Tapi beliau rahimahullah mengatakan, akan tetapi apabila kita menetapkan, apabila kita katakan dengan ini, yakni bolehnya menghibahi orang kafir, maka jadi bertentangan, kata beliau, dengan apa yang telah kita tetapkan sebelumnya pada hadis yang pertama, yakni sebelum hadis ini, yakni hadis waja'altuhu ay adh-dhulma bainakum muharrama fala tadhalamu. Dan aku jadikan, yakni kedzaliman atas apa? Na'am, ada antara kalian itu haram, ya. Aku jadikan kedzaliman itu haram antara kalian. Janganlah kalian saling mendzalimi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bainakum, antara kalian, kata beliau rahimahullah, yani sampai pun dengan orang kafir, ya. Antara kalian, dalam penjelasannya kan sampai pun dengan orang kafir, tidak boleh mendzalimi, kan seperti itu. Naam. Naqulu, kami katakan, kata beliau rahimahullah, la syakka anna ghibatal kafir laisat ka ghibatil muslim, wa hurmatul kafir laisat ka hurmatil muslim. Kami katakan, tidak diragukan, sesungguhnya menghibahi orang kafir itu tidak seperti menghibahi orang muslim. Yani dosanya tidak seperti menghibahi orang muslim. Menghibahi orang kafir tidak seperti menghibahi orang muslim. Dan kehormatan orang kafir itu tidak seperti kehormatan orang muslim. Lakin mata kanat ghibatuhu dhulman fahuwa dakhilun fil awwal. Akan tetapi, kapan hibahnya itu menjadi sebuah kedzaliman, maka itu masuk dalam hadis yang pertama. Ay tahrimu dzulmi, yani haram kedzaliman, tidak boleh mendzalimi. Wa wajhu dzalika anna dalalatal haditsil awwal bil mantuq wa dalalatu hadza bil mafhum. Itu ditunjukkan hadis yang pertama diucapkan, wa ja'altuhu adzulm bainakum muharrama, kami jadikan kedzaliman haram atas kalian. Ini kan mantuk diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalalatu hadza bil mafhum. Adapun yang ditunjukkan oleh hadis ini, hadis Abu Hurairah yang sedang kita baca, yang tentang hibah ini, ya. Itu bil mafhum. Itu diambil dari apa yang bisa dipahami. Ya, diambil pendalilannya itu dengan apa yang bisa dipahami. Naam. Kan di sini dikatakan dzikru ka akhaka, ya. Hibah itu apa? Hibah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikru ka akhaka bima yakrah. Yani kamu menyebutkan saudaramu kejelekan-kejelekannya. Yani kamu menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu yang dia benci. Akhokan sebagaimana akhok tadi kita jelaskan oleh beliau, sebagaimana beliau sebutkan rahimahullah bahwasanya akhok itu saudaramu se-Islam, ya. Berarti bisa dipahami menghibai orang kafir berarti boleh, kan begitu maksudnya. Ini secara pemahamannya begitu. Wal ma'ruf indal ulama fi usulil fiqhi, yang ma'ruf di sisi para ulama usul fikih, anna dalalatal mantuq muqaddamah ala dalalatil mafhum. Sesungguhnya yang ditunjukkan oleh ucapan itu lebih dikedepankan, ya, daripada yang ditunjukkan oleh yang dipahami. Kalau diucapkan kan jelas, langsung disebutkan wa ja'altuhu bainakum muharrama, seperti itu contohnya. Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, antara kalian. Antara kalian walaupun dengan orang kafir. Kata beliau rahimahullah, ya. Ini lebih didepankan daripada yang ditunjukkan oleh mafhum yang bisa dipahami. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faidah-faidah hadis ini, annal ghibata an tadhkura akhaka bima yakrah walau kana ghairihi la yakrah. Sesungguhnya ghibah adalah engkau menyebutkan apa yang dibenci oleh saudaramu, bima yakrah, menyebutkan saudaramu dengan perkara-perkara yang dia benci. Walau kana ghairahu la yakrah, walaupun selainnya dia tidak benci. Walau kana ghairahu la yakrah, walaupun selainnya dia tidak benci. Hal na'tabir al-'urf al-'am aw al-khass? Di sini ada pertanyaan, apakah kata beliau rahimahullah, apakah kita menganggapnya itu urf yang umum atau yang khusus? Yani apakah yang kita anggap itu kebiasaan yang terjadi secara umum ataukah yang secara khusus? Kata beliau rahimahullah, al-khas, maksudnya yang khusus, ya. Maksudnya yang khusus. Madamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dzikruka akhaka bima yakrah. Yani selama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah, yakni kamu sebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci, yakni bima yakrah, yang dia benci. Ya. Naam, yang dia benci. Ba'dun nas yaqulul ajuz abi ajuz. Ana aqulu hadza tanaqud. Sebagian orang mengatakan al-ajuzu abi ajuz, yakni orang tua yang sudah lemah, bapaknya orang tua ajuz, sudah tua. Ana aqulu, aku katakan, hadza tanaqud, ini bertentangan. Ini bertentangan, kata beliau. Jadi maksudnya perkataan al-ajuz abil ajuz, orang tua bapakku orang tua, ya. Ini tanaqud. Kul wa ummi ajuz wa abi syaikh. Katakanlah ibuku ajuz, yani tua renta, sudah tua, sudah lemah. Wa abi syaikh, dan bapakku syaikh, orang tua juga, ya. Wa abuna syaikhun kabir, di dalam surat Al-Qasas ayat 23, dan bapak kami adalah orang tua yang sudah tua, kabir. Wa qala ya wailata alidu wa ana ajuz. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, duhai Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wailata alidu wa ana ajuz, surat Hud ayat 72. Idza kana yakrahu an taqula lahu ya ajuz, la taqul lahu hatta idza kana an-nas muta'arifin bainahum bitlaqil ajuz wa huwa yakrahu fala taghdabahu bihadza. Dzikruka akhaka bima yakrah. Yani apabila dia benci untuk kamu mengatakan kepadanya, apabila dia benci untuk kamu mengatakan kepadanya, wahai ajuz, orang yang sudah tua renta, yang sudah lemah, janganlah kau mengatakan kepadanya hal ini, ya. Walaupun hatta idza kana an-nas muta'arifin bainahum bitlaqil ajuz, walaupun atau sampai pun apabila manusia secara umum, yakni sudah dikenal di antara mereka dalam menggunakan kata ajuz, yakni artinya apa tadi, sudah tua renta, sudah tua, sudah lemah, wa huwa yakrahu, dan dia benci dengan perkataan itu, ya. Fala taghtabahu bihadza, maka janganlah kamu menghibahinya dengan ini. Naam. Dzikruka akhaka bima yakrah. Yani kau sebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci, padahal itu sudah biasa di kalangan manusia, perkataan seperti itu, kan, orang tua. Nah, tetapi kalau seandainya hal tersebut kok menjadikan dia benci dengannya, atau dia tidak suka dibilang seperti itu, maka ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini termasuk apa? Menghibahinya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Wallahu alam bissawab. Jadi ini apa? Urf yang khusus, ya, bukan secara umum. Walaupun tadi dikatakan secara umum sudah biasa hal itu, tetapi pada seseorang itu benci dikatakan seperti itu, maka itu dilarang. Tidak boleh mengatakan dia seperti ini atau seperti itu yang membuat dia marah, membuat dia tidak suka. Naam. Wallahu a'lam bishawab. In qala qa'il, apabila ada yang mengatakan, najidu fi ulama'il hadith man yusammal a'raj wal a'ma wal ahwal wa ma asbaha dhalik wa hadhihi yakrahunaha. Apabila ada yang bertanya atau ada yang mengatakan, kita mendapati di kalangan para ulama hadis, orang yakni ulama yang disebut, yang diberi nama dengan al-a'raj. Apa itu al-a'raj? Al-a'raj itu pincang, ya. Ada juga yang disebut dengan al-a'ma, yang buta. Ada juga yang disebut al-ahwal, yang matanya juling. Nah, jadi ada ulama yang disebut seperti itu, al-a'raj, al-a'ma, al-ahwal, dan yang semisal dengan itu. Dan ini mereka tidak menyukainya. Mereka tidak menyukainya. Naqulu, kami katakan, kata beliau rahimahullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-jawab, jawabannya, anna hadza min babit ta'rif alladzi la yumkinu ma'rifatal madkur illa bihi. Sesungguhnya ini dari bab pemberitahuan, ta'rif, yang tidak mungkin mengenali orang yang disebut tersebut kecuali dengan sebutan itu, ya. Kecuali dengan sebutan itu. Yani ketika disebut al-a'raj, baru orang paham, ya. Al-a'ma, orang paham baru. Naam, al-ahwal demikian pula. Dan yang semisalnya. Fa idza kana min babit ta'rif alladzi la yumkinu ma'rifatal madkur illa bihi, maka apabila penyebutan itu dari bab ta'rif, dari bab pemberitahuan, ya, yang tidak mungkin untuk mengetahui atau mengenali yang disebut kecuali dengan penyebutan itu, ya, sarat hadhihi al-maslahatu rajihah, maka menyebutkan ulama-ulama itu dengan penyebutan tersebut adalah maslahah. Maslahah itu apa? Maslahat, kebaikan. Nah, maslahat rajihah, yang lebih rajih. Maslahat yang lebih kuat. Ala mafsadatil ghibah. Dari mafsadatil ghibah. Dari mafsadah ghibah. Jadi maslahatnya lebih kuat daripada mafsadah hibah. Nah, dan itu tujuannya bukan untuk menghibahi, ya. Tujuannya untuk ta'rif, menyebutkan, memberitahukan, begitu. Ala anna alladhi yaqulu dhalika la yuqsadu ghibahu. Naam. Bersamaan dengan itu, atas bahwasanya yang mengatakan itu tidak bermaksud untuk menghibahinya. yang menyebut ini a'raj, ini a'ma atau ahwal. Ini maksudnya menyebutkan bukan untuk menghibahinya. Nah, memang sudah dikenal seperti itu. Memang sudah dikenal seperti itu ya. Ini dalam ilmu hadis seperti itu. Ulama-ulama hadis ada yang terkenal seperti itu. Nah. Wa innama yuqsadu ta'rif bihi wa niyyah laha atharun fi dzalik. Tidak lain dimaksudkan untuk ta'rif tadi ya, untuk memberitahukan. Karena tidak mungkin untuk mengetahui yang disebut kecuali dengan itu. Wa niyyah laha, dan niat tentunya ya. Niatnya itu apa menyebutkannya? Atharun fi dzalik, dan niat dengan menyebutkan itu, atharun fi dzalik, ada pengaruh pada hal tersebut. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini faedah berikutnya. Kemudian faedah berikutnya, wa min fawaidil hadis, di antara faedah-faedah hadis ini, si'atu sadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil munaqashati, lapangnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diskusi. Lapangnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diskusi. Jadi untuk berdiskusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lapang ya. Berdiskusi, berbicara ya. Tu'khadu min qawli sahabah, ini diambil dari perkataan sahabah. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapat Anda jika pada saudaraku ada apa yang aku katakan? Wa hadha min khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lapang dada untuk berdiskusi. Menerima masukan ya. Annahu yatahammalul munaqashah. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam mentolerir atau membolehkan munaqashah. Diskusi. Li'anna al-munaqashata fil haqiqati tazulu biha iskalat kathirah. Dikarenakan munaqashah, diskusi, hakikatnya ini akan menghilangkan banyak permasalahan-permasalahan. Nah, akan hilang banyak dari permasalahan-permasalahan iskalat. Lakin, tetapi perlu diingat, lakin akan tetapi, idza alimta annal munaqisha muta'annid, fahal tastamir ma'ahu? La, idza arafta annahu muta'annid, famna'hu. Akan tetapi, apabila kamu telah tahu, kalau orang yang berdiskusi itu menyusahkan, kalau orang yang berdiskusi itu ternyata orangnya bandel, ya. Akan tetapi ketika kamu telah tahu kalau orang yang berdiskusi itu adalah orang yang keras kepala, maka apakah kamu melanjutkan diskusinya? Ya. La, kata beliau rahimahullah, tidak. Ya. Kalau kamu telah tahu orang yang mengajak bicara antum itu, yang mengajak diskusi dengan antum ternyata orang yang bandel, keras kepala, maka kata beliau jangan dilanjutkan. Ya. Jangan dilanjutkan apabila kamu telah tahu orang tersebut itu keras kepala. tidak mau apa mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan masukan. Naam. Jadi jangan dilanjutkan diskusinya, enggak ada faedahnya. Ya. Lianna Allah qala lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini dicontohkan seperti orang-orang Yahudi, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fil ladzina yastaftunahu min ahli alkitab muta'annitin." Yani tentang orang-orang yang meminta fatwa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab muta'annitin yang keras kepala. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum." Jika mereka, yakni orang-orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta putusan, meminta fatwa, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dimaksudkan Rasulullah, tetapi ini umum untuk umatnya. Jadi jika mereka orang-orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, meminta fatwa, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Nah, jadi ketika kita telah tahu orang yang mengajak diskusi kita itu ternyata orang yang keras kepala, orang yang bandel, maka berpalinglah darinya, ya. Tidak perlu dilanjutkan. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah hadis ini, annal ghibata muharramah, sesungguhnya hibah itu haram hukumnya. Walau kana fil mughtab wa uridu ismal maf'ul. Walaupun pada orang yang dihibahi dan aku inginkan isi maf'ul, kata beliau rahimahullah. Mughtab di sini kata beliau yang beliau inginkan adalah isi maf'ul. Mayadkuruhul mughtab wa uridu ismal maf'ul adalah apa yang disebutkan oleh orang yang menghibahi, ya. Wa uridu ismal maf'ul, dan aku inginkan isim fa'il. Wa uridu ismal fa'il, dan aku inginkan isim fa'il. Jadi mughtab yang pertama itu isi maf'ul kata beliau yang beliau inginkan. Mughtab yang kedua kata beliau itu isim fa'il yang beliau inginkan. Artinya sesungguhnya hibah itu haram walaupun ada pada orang yang dihibahi, ya. Apa yang disebutkan oleh orang yang menghibahi gitu. Naam. Ya, ini faedah, ya. Kata mughtab ternyata itu bisa untuk fa'il, bisa juga untuk maf'ul. Kalau fa'il, pelaku, ya. Kalau maf'ul, itu objek, ya. Lianna kalimat al-mughtab tasluhu lihada wa lihada. Karena kalimat mughtab, ya, itu boleh untuk ini, boleh juga untuk ini. Maksudnya boleh untuk isim maf'ul, boleh juga untuk isim fa'il. Kalau isim maf'ul itu yang dikenai perbuatan, kalau isim fa'il itu yang melakukan perbuatan. Fala budda min an tubayyina mithlal mukhtar tasluhu lihada wa lihada. Maka harus apa? Dijelaskan. Harus dijelaskan. Seperti juga kata mukhtar. Mukhtar ini juga boleh untuk ini dan boleh untuk ini. Artinya boleh untuk isim fa'il, juga boleh untuk isim maf'ul. Kaifa nuqaddiril mukhtaba idza kanat isma fa'il? Bagaimana kita mentakdirkan kata mukhtab apabila isim fa'il? Maka kami katakan, kata beliau rahimahullah, jadi tulisannya kalau isim fa'il itu al-mughtaib, al-mughtaibu, ya, al-mughtaibu, jadi ya-nya disukun, al-mughtaibu. Wal-mukhtar idza kana isma fa'il, adapun mukhtar ditakdirkan apabila dia isim fa'il, al-mukhtair, ya, al-mukhtair itu maksudnya menjadi fa'il. Al-mughtaib itu fa'il, pelaku berarti, orang yang berbuat ghibah. Al-mughtair itu pelaku, berarti dia orang yang memilih, begitu ya. Wa naqulu fil mughtab idza kana kanat isma maf'ul al-mughtayab. Dan kami katakan, kata beliau rahimahullah, pada kata mughtab apabila dia isim maf'ul itu al-mughtayab, ya-nya di fathah, al-mughtayab itu maksudnya orang yang dihibahi, al-mughtayab, ya. Wa fil mukhtar al-mukhtayar, hadha huwal asl, adapun pada mukhtar itu al-mukhtayar, ini mesti orang yang dipilih. Naam, isim maf'ul. Lakin al-lughah al-arabiyyah ta'ba 'alaika, akan tetapi bahasa Arab menolak atasmu hada, perkataan ini, yakni al-mukhtayib, al-mukhtayab, al-mukhtair, al-mukhtayar, kan enggak seperti itu, ya, dalam bahasa Arab. Itu kalau ditakdirkan seperti itu. Naam. Idza taharrakta al-ya wan fatah ma qablaha wan futihati ma qablaha man futiha ma qablaha ha aqbalaha alifan al-mukhtayir qala al-mukhtar. Jadi apabila engkau beri harakat ya, naam, apa yang sebelumnya al-mukhtayir, jadinya begitu, maka kalau dalam bahasa Arab itu jadinya dia menerima alif sehingga menjadi al-mukhtar, ya, al-mukhtayir, al-mukhtar, al-mukhtayir, kul al-mukhtar, ya. Naam. Jadi kalau misalnya di bahasa Arab itu enggak disebutkan al-mukhtayar atau al-mukhtayab atau al-mukhtayib, al-mukhtayir, enggak begitu. Hanya disebutkan apa? Langsung, ya. Al-mukhtar itu bisa buat fa'il, bisa buat maf'ul. Demikian pula al-mukhtab juga bisa buat fa'il, bisa buat maf'ul. Naam. Cuman asalnya sebagaimana disebutkan tadi, ya. Sebagaimana disebutkan tadi. Aqulu, kata beliau rahimahullah, idza kana fil mukhtab ismu maf'ul ma qalahu al-mukhtab isma fa'il fahal takunu ghibah. Apabila pada orang yang dihibahi, yakni isim maf'ul, ada apa yang dikatakan oleh yang menghibahi, apakah ini termasuk hibah? Ya. Na'am, kata beliau rahimahullah, na'am takunu ghibah, ya, ini termasuk hibah. Jadi apabila pada orang yang dihibahi itu ada apa yang dikatakan oleh orang yang menghibahi, maka ini termasuk hibah. Wa idza lam yakun fihi ma yaquluhu yakunu buhtanan. Dan apabila tidak ada padanya apa yang dia katakan, ya, apa yang dia katakan, orang yang mengatakan, apabila tidak ada padanya apa yang dia katakan, yakunu buhtanan, maka ini adalah kedustaan. Nah, kedustaan. Buhtanan, sebagaimana disebutkan kemarin penjelasannya, padanya juga ada ghibah. Ya. Padanya juga ada ghibah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.